dan menjauhkan saya dari api neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, laqad sa'alta an 'azimin wa innahu layasirun 'ala man yasarallahu ta'ala 'alaihi. Sungguh kamu telah bertanya tentang sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar dan ia adalah mudah bagi orang yang Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan di antaranya, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'an wa tuqimus shalah wa tu'tis zakah wa tasumu ramadan wa tahujju al-baita. Bersyahadat, beribadah kepada Allah, tidak menyekutukan sesuatu pun dengannya, mendirikan salat, menunaikan zakat, shaum dan haji. Kemudian Rasulullah SAW menjelaskan tentang abwabul khair, tentang pintu-pintu kebaikan, sebutkan as-shaumu junnah wa shadaqatu tusyi'ul khathiyah kama yusyi'ul ma'un nar. Shaum adalah junnah, perisai, dan shadaqah menghapuskan, membakar kesalahan sebagaimana api membakar, sebagaimana air memadamkan api. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan tentang pokok segala urusan, yaitu Islam, tiangnya adalah salat, dan puncaknya adalah jihad. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW mengatakan, ala ukhbiruka bimilaki zalika kulli, maukah aku kabarkan kepadamu sesuatu yang bisa mengendalikan itu semuanya? Kata Mu'ad, bala ya Rasulullah, ya wahai Rasulullah. Di sini Rasulullah SAW setelah menjelaskan hal yang besar kaitan dengan rukun Islam, kemudian abwabul khair, kemudian pokok segala urusan yaitu tauhid, tiangnya adalah Islam dan puncaknya tiangnya adalah salat dan puncaknya adalah jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW menjelaskan ada hal yang bisa mengendalikan, yang bisa menjaga seorang dari keterjatuhan di dalam kesalahan, ke dalam dosa. Maka Rasul, maka Muhammad mengatakan fa'akhadha bilisanihi, maka Rasulullah SAW memegangi lisannya dan mengatakan kuffa 'alaika hadza. Jaga hal ini. Jaga lisanmu. Dalam hadis yang lain, amsik 'alaika lisana. Jagalah lisanmu. Maka Mu'adz bin Jabal bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Nabi Allah, wa inna la mu'akhadzuna bima natakallam, wa ya Nabi Allah, apa kami akan diberikan sanksi dengan sebab apa yang kami katakan? Maka Rasulullah SAW mengatakan, saqilat ka ummuk, kasihan kamu hai Mu'adz, ibumu kehilangan diri kamu. Ini ungkapan bahasa Arab. Kemudian Rasulullah mengatakan, wahal yakubun nasa fin nari ala wujuhim aw qala ala manakhirihim illa hasaidu alsinatihim. Bukankah yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka itu adalah buah daripada lisannya. Di sini Rasulullah SAW telah mengingatkan kepada kita bahaya lisan. Karena setiap sesuatu yang terlantar telah dicatat oleh malaikat, dan segala sesuatu yang sudah dilantarkan oleh lisan kita, oleh tulisan kita, atau oleh pesan kita, itu tidak bisa ditarik. Sesuatu kalau sudah muncul dari lisan kita, maka akan ada penghisabannya. Kalau masih terlintas di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala maafkannya. Dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, innallaha tajawaza li an ummati ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw takallam. Allah memaafkan bagiku dari umatku apa yang dibisikkan oleh jiwa-jiwa mereka selagi belum melakukannya atau mengucapkannya. Kalau bisikan jiwa itu masih dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sudah diaplikasikan dalam perbuatan atau dalam ucapan, maka itu apa, mu'akhadzah, dikenakan sanksi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan tadi ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucapan pun yang dilontarkan melainkan ada malaikat yang hadir, yang mengawasi, lagi hadir, yang mencatat amalan tersebut. Jadi lisan adalah sangat berbahaya dan banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Maka Rasulullah SAW mengatakan, man yadmanuli ma baina lahyaihi wa ma baina rijlaihi adman lahul jannah. Barang siapa yang bisa menjamin bagiku apa yang ada di antara dua rahangnya dan di antara dua kakinya, itu kemaluannya, maka aku jamin dia surga. Orang yang bisa menjaga lisannya dan menjaga kemaluannya, Rasulullah SAW menjaminkan baginya surga. Karena yang banyak menjerumuskan manusia tadi adalah dua hal tersebut. Wa inna la mu'akhazuna bima nasakalam, atau kami akan diberikan sanksi dengan sebab apa yang kami katakan. Maka Rasul mengatakan, saqilat sa'ummuk wa hal yakubun nasa finnari ala wujuhim au qala ala manakhirihim illa hasa'idu al-sinatihim. Jadi lisan itu bisa menjerumuskan. Banyak orang mengucapkan-ucapan yang dia tidak tahu konsekuensi daripada ucapan tersebut, sehingga dengan sebab ucapan tersebut orang bisa melayang-layang dalam api neraka. Dalam hadis Bukhari Rasul mengatakan, innal abda la yatakallamu bil kalimati min sakhatillah la yulqi laha balan yahwi biha fi jahannam. Seorang hamba mengucapkan suatu ucapan yang berasal dari kemurkaan Allah, maka dengan sebab ucapan tersebut dia melayang-layang di dalam api neraka. Ini bahaya lisan. Maka Rasulullah SAW selalu menghati-hatikan hal ini. Banyak dosa-dosa yang disebabkan dengan sebab lisan, yang menyebabkan orang-orang yang ikut dalam perang Tabuk bersama Rasulullah SAW, mereka diponis kafir oleh Allah Subhanahu wa taala karena lisan mereka yang memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu karena lisan mereka, padahal hati mereka tidak. Mereka hanya mengatakan innama kunna nakhudu wa nalab, kami hanya bersenda gurau dan main-main, tidak maksud dari hati kami. Tapi kata Allah, apa? Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tazilu qad kafartum ba'da imanikum. Apa kepada Allah, ayat-ayatnya, rasulnya, kalian terus memperolok-olok, jangan kalian cari-cari alasan, kalian sudah kafir, sudah kalian beriman. Di sini dengan sebab lisannya. Dalam hadis Sahih Muslim, seorang yang meremehkan saudaranya yang banyak berbuat maksiat dan terus dia taubat, kemudian melakukan maksiat lagi dan taubat, akhirnya saking jengkelnya dia mengatakan, wallahi la yaghfirullahu li fulan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Dia merasa dirinya sebagai orang yang taat, melihat saudaranya suka berbuat maksiat, tapi setelah berbuat maksiat dia taubat dan terseretlah hawa nafsunya, kemudian berbuat maksiat lagi, taubat lagi. Saking jengkelnya dia mengatakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni si fulan. Itu ucapan yang dia ucapkan. Tapi apa? Allah mengatakan, man dzalladzi yata'ala 'alayya alla aghfira li fulan faqad ghafartu lahu wa ahbabtu 'amalak. Siapa orang yang berani sumpah atas namaku bahwa aku akan tidak akan mengampuni si fulan, sungguh aku telah mengampuni dia dan aku telah menghapuskan amalan. Di sini yang menyebabkan keterhapusan amalan orang tersebut, yang mana dia adalah orang yang banyak berbuat ketaatan, adalah apa? Karena dia, lisan dia yang mengucapkan ucapan tadi. Itu sebab lisan. Makanya Rasulullah SAW menghati-hatikan dari penyakit-penyakit, dosa-dosa yang disebabkan dengan lisan. Di antaranya dusta. Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, Rasulullah mengatakan, alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Wa innal birra yahdi ila jannah wa la yazalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba indallahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar wa la yazalu ar-rajulu yakdhibu wa yataharra al-kadhiba hatta yuktaba indallahi kadzdzaban. Naqla, kalian jujur, karena kejujuran itu menghantarkan kepada kebaikan. Dan kebaikan itu menghantarkan kepada surga. senantiasa orang jujur dan berupaya untuk jujur sampai dia dicatat sebagai orang yang siddiq, orang yang jujur. Dan jauhilah sifat dusta, karena kedustaan itu menghantarkan kepada sikap fujur, dan kefajiran itu menghantarkan kepada api neraka. Senantiasa orang berdusta dan selalu berupaya untuk dusta sampai dia digelari sebagai orang yang kazzab. Jadi kebohongan, bahkan termasuk dalam bercanda juga, kebohongan adalah sesuatu yang dilarang. Kebohongan itu adalah baik seriusnya maupun bercandanya dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis dari Imam Abu Dawud, An-Nasa'i dan At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wailun lil ladzi yuhaddits fa yakhzib liyudhhika bihi al-qaum, wailun lahu tsumma wailun lahu." Celakalah bagi orang yang bercerita kemudian dia supaya orang lain tertawa, tertarik dengan ceritanya, terus dia berdusta menceritakan cerita bohong, maka celakalah dia, celakalah dia. Orang untuk membuat orang lain senang, dia membuat cerita yang bohong, itu termasuk apa? Dosa. Walaupun itu termasuk bercanda atau tidak serius, karena kebohongan itu tidak boleh baik serius maupun bercanda. Bahkan dalam kekafiran sekalipun, berbohong dalam melakukan kekafiran itu tetap difonis sebagai orang kafir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Hasyr ayat 11, "Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladzina kafaru min ahli alkitab la in ukhrijtum lanukhrijanna ma'akum wa la nuti'u fiikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innakum lakadzibun." Apakah kamu tidak memperhatikan kepada orang-orang munafik yang berkata kepada saudara-saudara mereka yang kafir dari kalangan ahli kitab, "Kalau kalian diusir, sungguh kami benar-benar akan keluar bersama kalian. Dan kami tidak akan mentaati seorang pun dalam hal yang menyusahkan kalian. Dan kalau kalian diperangi, kami akan membantu kalian." Dan Allah bersaksi bahwa mereka itu, maksudnya orang-orang munafik dalam perkataan itu, lakazibun, bohong. Saat berjanji kepada orang-orang Yahudi untuk membantu mereka dalam menghadapi Rasulullah, Allah mengatakan bahwa janji mereka itu apa? Bohong. Namun, walaupun janji mereka itu bohong, karena muatannya adalah kekafiran, Allah Subhanahu wa taala mencatat sebagai orang kafir dan mempertautkan ukhuwah kufriyah antara orang-orang munafik yang zahirnya muslim dengan orang-orang Yahudi. Kemudian juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menghati-hatikan juga dari namam, membuat fitnah, mengadu domba, membuat gosip untuk apa? Untuk menjatuhkan orang lain, untuk mengadu domba di antara dua orang yang bersaudara. Dalam hadis Al-Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, "La yadkhulul jannata fattatun ay namam." Tidak akan masuk surga namam, fattat, orang yang suka mengadu domba. Mengadu domba adalah dengan lisan juga. Dan juga ghibah, atau membicarakan orang lain, orang muslim, membicarakan aib dia yang dia tutupi, membicarakan aib orang muslim yang ditutupi, itu termasuk ghibah dan termasuk dosa lisan juga. Rasulullah SAW mengatakan, "Atadruna ma al-ghibah? Qalu Allah wa Rasuluhu a'lam. Qala dzikruka akhaka bima yakrah. Qala afara'aita in kana fi akhi ma aqul? Qala in kana fihi ma taqul faqad iktabta wa illam yakun fihi ma taqul faqad bahatta." Tahukah kalian apakah ghibah itu? Para sahabat mengatakan, "Allah dan Rasul-Nya lebih mengetahui." Rasul mengatakan, "Menyebutkan apa yang ada pada saudaramu dengan sesuatu yang tidak dia sukai." Sebenarnya para sahabat bertanya, "Bagaimana kalau yang saya katakan itu benar ada pada dia?" Kalau memang benar ada pada dia, berarti kamu telah menggibahnya. Dan kalau tidak ada pada dia, berarti kamu telah memfitnahnya, telah membuat gosip yang bohong tentang dia. Itu juga penyakit lisan. Karena dengan lisan ini, bisa apa? Bisa membuat perpecahan di antara kaum muslimin. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan tentang pintu-pintu kebaikan itu, yang bisa mengendalikannya adalah menjaga lisan. Banyak sekali hal-hal yang muncul karena akibat daripada tidak menjaga lisan. Dan kita bisa mengetahui bahaya daripada mengumbar lisan, baik lisan maupun tulisan kalau zaman sekarang berbentuk pesan-pesan baik di dunia maya maupun dunia nyata, kalau sudah terlontar dari lisan kita, maka susah untuk mencabutnya, apalagi zaman sekarang. Seperti yang diucapkan, apa yang ditulis, dalam satu detik sudah bisa menyebar kemana-mana dan sudah tidak bisa dianulir, tidak bisa ditarik lagi. Karena apa? Sudah menyebar kemana-mana. Makanya Rasulullah SAW menghati-hatikan kita untuk selalu menjaga lisan kita. Amsik alaika lisanak. Kufa alaika haga. Jagalah hal ini. Tidak, tidak kamu. Jadi semua yang terlintas di dalam benak masih diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala selagi belum dilakukan oleh anggota badan atau diucapkan oleh lisan kita. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Jadi lisan ada di antara hal yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam api neraka, dan yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam kekafiran juga adalah lisan. Karena yang muakhadzah, yang kena sanksi adalah untuk hukum dunia ini adalah lisan dan anggota badan. Adapun kaitan dengan hati, itu adalah penghisaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan dalam hadis sahih Al-Bukhari, "Innan nasan kanu yu'khazuna bil wahyi 'ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa innal wahya qad inqata'a wa inna man akhudzukum al-ana bima dhahara lana min amalikum." فَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا خَيْرًا أَمَنَّاهُ وَقَرَّبْنَاهُ وَلَيْسَ لَنَا مِنْ سَرِيرَتِهِ شَيْءٌ اللَّهُ يُحَاسِبُ عَلَيْهِ وَمَنْ أَظْهَرَ لَنَا سُوءًا لَمْ نَأْمَنْهُ وَلَمْ نُصَدِّقْهُ وَإِنْ قَالَ إِنَّ سَرِيرَتَهُ حَسَنَةٌ. Sesungguhnya orang-orang dahulu zaman Rasulullah dihukumi berdasarkan dengan wahyu, dinilai dengan wahyu, dan sesungguhnya wahyu sekarang sudah terputus. Dan kami menilai kalian berdasarkan apa yang kalian nampakkan, yang nampak di hadapan kami. Barang siapa menampakkan kebaikan, maka kami akan merasa aman darinya dan kami percaya dengannya. Kami mendekatkan dia. Dan kami tidak punya urusan dengan batinnya. Dan barang siapa menampakkan keburukan, maka kami apa? Tidak mempercayainya. Dan tidak merasa aman darinya, walaupun dia mengatakan bahwa hati kami bersih. Banyak orang sama sekali mengatakan hati saya bersih. Walaupun lisan saya atau perbuatan saya melakukan ini, tapi hati saya adalah bersih. Itu kita tidak memegang ucapan orang tersebut. Kenapa? Karena penilaian itu berdasarkan zahir. Wa man azhara lana su'an lam na'manhu wa lam nusaddiqhu. Siapa yang menampakkan keburukan, kita tidak merasa aman darinya dan tidak mempercayainya. Wa in qala inna sariratahu hasanah. Walaupun mengatakan bahwa batinnya adalah bersih, batinnya adalah baik. Ini seperti yang banyak dikatakan oleh orang-orang zaman sekarang ketika melakukan perbuatan-perbuatan kekafiran, kemusyrikan, kemungkaran. Mereka mengatakan yang penting hati saya masih lurus, masih istiqomah, masih di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim, wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات ويا قاضي الحاجات